The next question. When we want to make dana, what should we think about so that we can make the highest karma from here? Ketika kita ingin berdana, apa yang perlu kita renungkan sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang paling besar dari sana? I want to ask you one question. There are two types of dana. One type of dana produces very, very good results. One type of dana produces not any result. Does not produce any result. Among these two types, which type of dana do you want? Which one? Which one? The dana which will produce very, very good high class results. This is one type. Do you want this type? Another type of dana has no result. Do you want? Okay. In Dakina Vibhanga Sutta, Buddha teach different types of dana. Number one, the dana also not bhajuya's one. The receiver also not bhajuya's one. The requisite also not attained by a lawful way. While doing dana, the donor has no clear comprehension mind. He had no faith. The activity of the working sokama. Such type of dana cannot produce no good results. A few results, there may be a few results. This is one type. Pertama-tama, saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Ada dua jenis dana. Satu dana akan memberikan hasil yang besar, yang hebat, yang luar biasa. Dana jenis yang kedua adalah tidak menghasilkan apapun. Yang mana yang kalian pilih? Mau berdana yang jenis yang pertama atau yang jenis kedua? Di dalam Dakina Vibhanga Sutta, Sang Buddha ada menyebutkan bahwa apabila orang yang berdana tidak memiliki moralitas, tidak menjalankan sila dengan baik, kemudian orang yang menerima dana juga tidak menjalankan sila dengan baik, kemudian barang-barang yang didanakan itu didapatkan tidak sesuai dengan dhamma, didapatkan secara tidak benar, kemudian pada saat sedang melakukan dana, orang yang memberikan dana tersebut tidak memiliki pemahaman yang baik. Dia tidak memiliki keyakinan terhadap hukum karma. Nah, apabila terjadi keempat hal ini, maka dana yang diberikan itu tidak akan memberikan hasil yang besar. Paling hanya memberikan hasil yang kecil saja. And second type of dana. Number one, the donor is bhajuya's one. The requisite to be donated is ordained in a righteous way. One donate day, he had clear mind. The donor has clear mind. Clear mind means no greed, no hatred, no delusion over whom his mind. No jealousy, no envy over whom his mind. No defilements over whom his mind. He had a lot of faith, the workings of karma. So altogether, how many Vedas? 4 Vedas. But the receiver is no virtuous one. He had no purified sila. Such dana, because of the donor, also can be adding good results. Kemudian jenis dana yang kedua yang disebutkan di dalam sutta tersebut adalah orang yang berdana menjalankan sila. Kemudian barang-barang yang didanakan didapatkan secara benar, didapatkan sesuai dengan dhamma. Kemudian ketika sedang melakukan dana, dia memiliki batinnya pada saat itu berada dalam kondisi yang jernih. Maksudnya jernih di sini adalah tidak ada keserakahan, tidak ada kebencian, tidak ada kegelapan batin, tidak ada iri hati. Jadi tidak ada kotoran batin yang muncul pada saat dia sedang melakukan dana. Walaupun penerima dari dana tersebut tidak menjalankan sila dengan baik, maka itu akan menghasilkan hasil bagi orang yang memberikan dana. In this case, there is one example. The example is about Bodhisattva Vasantara. Bodhisattva Vasantara was dwelling in the Himalaya together with his wife, Pada, his son Rahula, his daughter Kanajina. His son is Kanajina, his daughter is Jali. One day, the one Brahmin who had no bhajyas, who was not bhajyas one, he had no purification of bhajyu. He came to Himalaya to Vasantara, and he is asking to offer him his 2 children. At that time, because of Sabhinyuta Jnana, omniscient knowledge, our Bodhisattva offered these 2 children to him. Again, this dana also can produce very good result because of the dana is Bhajyas one. What result? This donation is his last donation. Because of this donation, his parami already fulfilled. Because of this reason, after that he is waiting and to see the Deva world for matured time. When the time is mature, he was reborn again in human world, and later when he practiced diligently, later he renounced the world and he practiced in Uruvela diligently, and then he became enlightened Buddha. But there is also another case. After that, after offering Jali Inkana Jina, his son and daughter. Again, Kainseka created another body. And then he is coming to Vasandhara and he was asking to Vasandhara to offer his wife Bada. How do you feel? If someone is asking you to offer your wife, how will you feel? Huh? Oh, they are smiling only. Please compare. If someone asks to offer your husband, how will you feel? Huh? His mind is very powerful. With generosity, he offer Bada to that person. But Kainseka had one idea. If he offer to the Bada to others, then there will be no one who will serve to Bodhisattva. So because of this reason, he create another body and he is asking to offer Bada to him. Then after he receives this donation, he offer again to the Vasandhara. You must not offer to others. Please serve Bodhisattva. In this way, he offer again to the Vasandhara. Jadi, sebelumnya dikatakan bahwa kalau pendananya itu bersila, mempunyai sila yang baik, kemudian barang yang didanakan diperoleh sesuai dengan dhamma, dengan cara yang benar, kemudian pada saat berdana, dia memiliki batin yang jernih, tidak memiliki kotoran batin, dan memiliki keyakinan yang kuat terhadap hukum karma, walaupun penerimanya itu tidak memiliki sila, tidak menjalankan sila dengan baik, maka itu tetap akan memberikan hasil yang besar. Contohnya adalah Bodhisattva kita, Sambuddha Gotama kita, ketika sebelum terlahir sebagai Siddhartha, dalam kelahirannya yang terakhir sebagai Bodhisattva, beliau lahir sebagai Vesantara pada saat itu, dan dia tinggal di Himalaya bersama ayahnya, bersama orang tuanya, bersama istri dan putra-putrinya. Dan putranya bernama Jale, kemudian putrinya itu bernama Kanhajina. Pada saat itu ada seorang Brahmana yang tidak memiliki moralitas yang baik, tidak memiliki sila yang murni. Dia datang mendatangi Vasantara. Kemudian Vasantara mempersembahkan kedua anaknya, putra-putrinya, kepada Brahmana tersebut. Jadi karena pengetahuan Sabbanyuta itu sendiri berarti secara harfiah mungkin Sabba itu semua, nyuta mengetahui. Mungkin kita bisa terjemahkan sebagai maha tahu, karena kemahatahuan dari sang Bodhisattva, yaitu Vasantara itu, maka dia memberikan kedua anaknya, mempersembahkan kedua anaknya kepada sang Brahmana. Dan ini menghasilkan hasil yang sangat baik, sangat besar. Karena ini merupakan dana yang dilakukan terakhir kalinya oleh sang Bodhisattva. Dan usaha ini mengakibatkan paraminya itu menjadi penuh. Dan akhirnya setelah meninggal, dia terlahir di alam Dewa Tusita. Di sana beliau menunggu waktu yang tepat, menunggu matangnya waktu untuk terlahir kembali sebagai manusia dan menjadi seorang Buddha. Jadi ketika dia terlahir sebagai manusia, lantas beliau berlatih dengan tekun, meninggalkan kehidupan duniawi, meninggalkan rumah tangganya, dan bertapa di hutan Uruwela, dan akhirnya menjadi seorang Sammasambuddha. Kemudian selain itu, ada cerita lanjutannya. Ketika itu Dewa Sakka, dia ingin mengetes sang Bodhisatta, dan dia menciptakan sebuah badan, ya, badan manusia. Kemudian dia mendatangi Wesantara untuk minta istri dari Wesantara. Kemudian karena kebesaran jiwa dari sang Bodhisatta, kemudian juga kemurahan hati dari sang Bodhisatta, sehingga Wesantara itu rela memberikan istrinya. Jadi apakah kalian bisa melakukan ini, mempersembahkan, memberikan istri kalian kepada orang lain, atau bagi yang yogi wanita di sini, apakah rela untuk, apakah mampu merelakan suaminya diberikan kepada orang lain. Dan waktu itu Dewa Sakka juga memikirkan, kalau Wesantara memberikan istrinya, maka nantinya tidak akan ada yang melayaninya. Sehingga setelah Wesantara mempersembahkan istrinya, lantas Dewa Sakka menciptakan satu orang lagi untuk dipersembahkan kepada Wesantara untuk melayani beliau. In the past case, there's also one story. A Handa one day passed away. His wife did one type of dana for her departed husband. In this case, you can clearly understand. Ihanda is not Bhajiya's one. In the same way, Ihanda's wife also not Bhajiya's one. Their donation is obtained by killing animals. So this is also not, the donation also not obtained by righteous way, in a righteous way. At the time when donating, it is impossible for them to have clear mind, because they are doing many dhocharitas, bad bodily action, bad verbal action, bad mental actions. Then it is also not easy to say they have a lot of faith in the workings of karma. If they have a lot of faith in the workings of karma, they will not do this killing animals. But receiver also not bhaju as one. A bhikkhu who had no good bhaju. So she donate one donation to that bhikkhu. That bhikkhu is coming for alms round to their house. After donation, she shared merit to her departed husband. Her husband cannot call sadhu. She cannot open his mouth. At that time, her husband was in Pedawa. So because of this reason, number one type of dana is not good result. Kemudian satu contoh untuk yang dana yang pertama, yaitu sampendana tidak memiliki sila, penerima dana juga tidak memiliki sila, kemudian barang yang didanakan tidak sesuai dengan dhamma, tidak diperoleh secara tidak benar, kemudian pada saat sedang melakukan dana tidak memiliki batin yang jernih, kemudian tidak memiliki keyakinan yang kuat terhadap hukum karma, kemudian itu empat faktor itu yang tidak terpenuhi. Nah, contohnya adalah ketika suatu ketika ada seorang pemburu, dia meninggal, lantas istrinya berusaha untuk melakukan dana untuk melakukan pelimpahan jasa kepada suaminya yang telah meninggal. Dan dalam hal ini sang pemburu, ya tentu saja dia tidak memiliki sila yang baik. Istrinya juga dalam hal ini tidak memiliki sila yang baik. Kemudian dana yang diberikan itu adalah hasil dari pembunuhan hewan. Tentu saja itu juga bukan, tidak sesuai dengan dhamma, didapatkan secara tidak benar. Kemudian pada saat melakukan dana, sang istri juga tidak mungkin bisa memiliki batin yang jernih. Pada saat itu dia baik perbuatan jasmani maupun perbuatan ucapan maupun perbuatan pikirannya itu tidak dalam keadaan yang baik. Kemudian dia juga karena hidup sebagai seorang pemburu sehingga tidak memiliki keyakinan juga terhadap hukum karma. Sebab kalau mereka memiliki keyakinan terhadap hukum karma, tidak akan menjalani kehidupan sebagai seorang pemburu. Kemudian sang penerima dana adalah seorang biku yang tidak bersila juga. Jadi ketika itu ada seorang biku mendatangi rumah mereka untuk melakukan pintapata. Lantas sang istri memberikan dana makanan kepada sang biku. Kemudian mereka melakukan pelimpahan jasa terhadap almarhum suaminya yang ketika itu terlahir sebagai seorang peta. Dan ketika melakukan pelimpahan jasa, sang suami yang telah terlahir sebagai peta ini tidak bisa membuka mulutnya untuk menyatakan, untuk mengatakan sadu, sadu, sadu. Again, that lady offered 3 times to that bhikkhu. After offering, she shared merit to her departed husband. In the same way, that peta could not call sadhu, could not receive this donation, this wholesome karma. Then, at the dying, after 3 times, he shouted, not Bhajuya's one, spoiled my properties. And this way she shouted. At the dying, that lady again offered another Bhajuya's bhikkhu and shared merit to her departed husband. At the dying, only that peta can call sadhu and receive that wholesome karma. At the dying, he escaped from the peta world and was reborn in Deva world. Kemudian sang istri dia melakukan lagi 3 kali dana untuk biku yang lainnya yang tidak memiliki sila yang baik. Tetapi karena penerima dana ini bukanlah seseorang yang memiliki sila yang baik, sehingga almarhum suaminya pada saat itu yang telah sebagai peta tetap tidak bisa membuka mulut untuk menyatakan sadu-sadu karena persyaratan untuk menerima ini adalah melakukan suatu kusala kama yaitu dengan mengucapkan sadu-sadu-sadu. Dan lantas sang suami melihat dana yang diberikan istrinya itu tidak memberikan hasil, lantas dia berseru bahwa sang penerima dana, sang biku, bukanlah memiliki sila yang tidak memiliki sila yang baik. Itu merusak harta benda yang harta benda saya yang di itu merusak harta benda saya. Itu merusak apa yang saya miliki. Oleh karena itu, istrinya melakukan dana lagi kepada seorang biku yang memiliki sila, ya, kepada biku lain yang memiliki sila. Karena dana ini kepada seorang biku yang memiliki sila, akhirnya sang almarhum atau pemburu yang telah terlahir sebagai peta itu bisa mengucapkan sadu, sadu, sadu. Dengan demikian, dia pada saat itu langsung pindah alam, pindah terlahir sebagai seorang dewa. Number 3, Daibob Dhana. Number 1, the dana is not Vajrayaswa. The requisite to be donated also cannot be obtained, does not obtain in a righteous way. While donating, he had no clear mind. He had no confidence in the workings of karma. So altogether they are poor petas about the donor. But receiver is Vajrayaswa, who had purified sila. That donor also, because of the receiver, can be purified. Can be purified means can produce good result. Jadi apabila seorang donor, seorang yang berdana itu tidak memiliki sila, kemudian barang yang diberikan diperoleh secara tidak benar, tidak sesuai dengan dhamma, kemudian ketika berdana batinnya itu berada dalam kondisi yang tidak jernih, kemudian juga tidak memiliki keyakinan terhadap hukum karma. Tetapi karena penerima dana tersebut adalah seseorang yang memiliki sila yang murni, maka karena kemurnian sila dari orang yang menerima dana tersebut, sehingga akan memberikan hasil yang baik. Walaupun yang berdana yang tiga faktor sebelumnya itu tidak baik, tetapi karena yang menerima dana itu adalah seorang yang memiliki sila yang baik, sehingga tetap memberikan hasil yang baik. In this case, there is one story. One fisherman, before he was passing away, he donated three times one type of delicious food to the one rahat. He got a lot of happiness, a lot of pity. One day he passed away. Before he is passing away, he told his family, "Venerable such and such Mahathera carried me to Deva War. Why? In time of death, this donation object appeared in his mind. Because of this reason, Deva mentions Abhiya in his mind near that moment. At that time, he told his family that Mahathera, maybe Soma Dada, or maybe one type of Arhat, He carried me, Devava, in this way, he told his family. In this case, Dana said, they are no virtuous one, because he is Pishamya. But the receiver is Arhat, virtuous one. Because of this reason, because of the virtuous receiver, his donation also can be purified. Jadi contohnya adalah sebuah cerita. Jadi ada seorang nelayan sebelum meninggal, dia berdana makanan yang enak kepada seorang arahat. Pada saat dia melakukan dana tersebut, muncul titi yang berlimpah dalam dirinya, muncul kegiuran dalam dirinya, muncul kebahagiaan dalam dirinya. Dan suatu hari ketika menjelang meninggal, dia memberitahu kepada keluarganya, Yang Mulia Mahatera ini, dia membawa saya, dia akan membawa saya menuju ke alam dewa. Jadi pada saat nelayan ini menjelang meninggal, objek dana yang diberikannya itu muncul di dalam batinnya, dan itu muncul pada saat itu muncul dalam kesadaran menjelang kematiannya. Oleh karena itu membuatnya terlahir di alam dewa. Lantas dia mengatakan bahwa sang arahat membawa saya menuju alam dewa. Jadi dalam hal ini kita lihat bahwa orang sang pendana, yaitu sang nelayan, adalah seseorang yang tidak memiliki sila yang baik. Tetapi yang menerima dana adalah seorang arahat. Berarti adalah seseorang yang memiliki sila yang murni. Karena sila yang murni ini membuat dana yang diberikan juga menjadi murni. Number four types of dana. The donor also virtuous one. The donation also obtained in a righteous way. The donor has clear mind when offering dana. He had good faith in the workings of karma. So poor Padas. Receiver also virtuous one like arhats. So such type of dana can produce vipula phala. Vipula phala is the result cannot be counted. Such and such result, such and such result, in this way cannot be counted. Very high class, powerful results will produce. Do you prefer this dana? Do you like? Okay. Kemudian jenis dana yang berikut, yang keempat, adalah sang pemberi dana memiliki sila yang baik, memiliki sila yang murni. Kemudian barang yang didanakan diperoleh sesuai dengan dhamma, diperoleh dengan cara yang benar. Kemudian pada saat memberikan dana tersebut, orang yang berdana memiliki batin yang jernih, memiliki keyakinan yang kuat terhadap hukum karma. Kemudian sang penerima adalah seorang arahat. Maka akibatnya, hasilnya adalah disebut sebagai vipula phala, yaitu wipula itu luas, sangat luas, pala itu buah. Jadi itu menghasilkan pahala yang sangat besar. Dikatakan sangat besar itu tidak bisa tak terhitung, tak terbilang. Itu merupakan suatu hasil yang sangat dahsyat, termasuk tataran yang sangat tinggi. Apakah kalian suka jenis dana yang demikian? Do you like such dana? Yes. Okay. That dana can produce human happiness, deva happiness only. In human world, you can gain luxurious sensual objects, very beautiful wife, very beautiful sons, very beautiful daughters, many, many luxurious properties. Is it good? Oh, okay. Then in deva world, deva happiness, mansions are very high class. You cannot see this such type of deva mansions in human world. Left side, 500. Right side, 500. Huh? Is it good? Very good. Okay. I want to explain. What is human life? Full of sufferings. You can see, we must start in our mother's womb. This is the beginning point. How long we must stay in our mother's daddy womb? At least 10 months or 9 months. Is it good? As long as that child was born, can he walk? Can he defecate by himself thoroughly? Can he urinate by himself thoroughly? He cannot do. Can he eat? He cannot eat. Is it good? Then many sickness will welcome to you. Many dangers will welcome to you because you are very rich. Many people will attack your property. Is it good? One day, all sankhara formations are impermanent. Because of this reason, your wife will die. Your sons will die. Your daughters will die. Your business will lost. Is it good? You will become older and older day by day. Death is waiting for you. Sickness is waiting for you. Eye disease, ear disease, nose disease, tongue disease, body disease, different organ disease. Is it good? Jadi apakah kalian suka dana jenis demikian? Dana seperti itu akan menghasilkan kebahagiaan di alam manusia maupun di alam dewa. Apabila karena dana itu seseorang mendapatkan kelahiran sebagai manusia, maka dia akan mendapatkan suatu kesenangan indriawi yang sangat bagus. Istrinya cantik, anaknya cantik, putranya cantik, putranya ganteng, putrinya cantik. Kemudian kalau dia terlahir di alam dewa, maka kebahagiaannya pun itu termasuk yang kelas tinggi. Ya, karena kalian sebagai manusia tidak bisa melihat apa yang terjadi di alam dewa. di kirinya ada 500, di kanan ada 500, ya maksudnya mungkin bidadari yang cantik. Kemudian ya, itu kebahagiaan yang didapatkan di alam manusia dan alam dewa. Tetapi sesungguhnya kelahiran sebagai manusia itu penuh dengan penderitaan. Sejak awal ketika kita memasuki rahim ibu kita, itu sudah menderita. Kita berada di dalam rahim ibu kita yang kotor, menjijikkan, dan berdiam di sana selama 10 bulan. Kemudian ketika sang bayi lahir, dia tidak bisa berjalan, tidak bisa kencing sendiri, tidak bisa berak sendiri, tidak bisa makan sendiri. Kemudian nantinya dia juga akan mengalami banyak penyakit, akan menjumpai berbagai bahaya karena dia terlahir di suatu keluarga yang kaya raya, sehingga kekayaannya selalu diincar oleh penjahat. Banyak yang ingin merampas harta kekayaannya. Kemudian setelah itu, karena segala sesuatu yang berkondisi, semua sangkara tidaklah kekal adanya, akhirnya istrinya akan meninggal, putranya akan meninggal, putrinya akan meninggal, bisnisnya akan merosot, akan hilang. Kemudian dia akan tumbuh semakin tua, kemudian kematian menantinya, dan sebelum kematian dia akan mengalami berbagai sakit, entah sakit mata, sakit hidung, sakit dari organ tubuh yang lainnya, berbagai penyakit melanda dirinya. Hey, your beautiful wife will run away with another husband. Your beautiful husband also will run away with another girlfriend. Is it good? This is human world. This is nature. Is it true? Is it good? Then again, please reflect your body. Your body also full of dirtiness. Especially inside your body, there are discrements. Is it true? Yes. Discrement. Excrement. Yeah, yeah. These discrements are, you had obtained these discrements because of your dana. Because of your dana, you get this body. Inside this body, there are discrements. Excrements. okay, sorry. These excrements are good. You must carry these excrements. Excrements from one place to another. Don't be shameful. Huh? Full of excrements. Excrements. Don't be shameful. You must carry this excrements from life to another life. Another life to another life also. Full of shameful. Kemudian istri Anda yang cantik akan meninggalkan Anda, pergi bersama pria yang lain, atau suami Anda yang ganteng akan meninggalkan Anda, pergi bersama wanita yang lain. Inilah sifat dari kehidupan manusia. Betul tidak? Apabila kalian merenungkan jasmani kalian, jasmani ini pun penuh dengan kekotoran. penuh dengan kotoran, maksudnya berak, ya. Kotoran ini kalian bawa ke mana-mana. Badan yang kalian dapatkan ini karena berdana, begitulah jenisnya, begitulah macamnya. Penuh dengan kotoran, bukankah ini sangat menyedihkan? Kalian bukan hanya membawa kotoran ini kemana-mana dalam kelahiran ini, tetapi kalian juga membawa dari satu kelahiran ke kelahiran yang lainnya. Jadi ini sungguh menyedihkan. This is according to conventional truth. But according to Archimedes' sense, our body is composed with subatomic small particles called kalabas. If you analyze those kalabas, you can understand by your own direct knowledge ultimate materiality. This ultimate materiality, as soon as they arise, they pass away very, very quickly. So they are nature impermanent. Again, depending on this materiality and taking this materiality as object or taking different conceptions as object, there will arise mentality such as endocognitive process, eadocognitive process, etc. These mentalities are also, as soon as they arise, they pass away very, very quickly. So they are also nature. But when they are, as soon as they arise, they pass away. It was in Salayana Vaga Sanyoda and Kanda Vaga Sanyoda, Buddha explained this meaning. How did the Buddha explain? Rupam Bhikkhave Anicca. Yobhi Hetu, Yobhi Vicchaya Rupasa Upadaya, Sobhi Anicca. Anicca Sambuddham Bhikkhave Rupam Kuto Anicca Bhoisati. What is the meaning? Because rupa materiality is nature impermanent. There is cause and conditions which produce rupa to arise. These cause and conditions are also nature impermanent. Because cause and conditions are nature impermanent, the impermanent cause produce this rupa. This rupa, how it can be permanent? So, because of cause are also nature, that nature cause produce nature impermanent materiality. In the same way, nature cause produce nature mentality. So they are all nature. As soon as they arise, they pass away. For example, one child. As soon as he was born, he died. As soon as he was born, he died. As soon as he was born, he died. Then that rising is good or not? Good? This is torturing to you. Because of this reason, yada nicha tandukha. What is nicha? That is dukkha. Is it true? They are always oppressing, rising and passing away. They are very dangerous. Rising is very dangerous. If there is no rising, there will be no perishing. If there is rising, there will be perishing. Why? Cause also rising and perishing. So the effect cannot be permanent. Cause is also impermanent. Effect cannot be permanent. So we, because of this donation, you get this impermanent nature, suffering nature, no self, another nature. Jadi itu merupakan kebenaran konvensional. Tetapi kalau kita melihat dengan kacamata yang lain, secara kebenaran absolut yang paling hakiki, maka kita akan lihat bahwa badan jasmani kita terdiri dari partikel-partikel kecil yang namanya kalapa. Kemudian apabila kita menganalisis kalapa-kalapa ini, maka kita akan memahami melalui pengetahuan langsung kita adanya fenomena materi, fenomena mental yang ada di dalam kalapa-kalapa tersebut. Kita akan melihat bahwa baik fenomena materi ini akan muncul dan lenyap dengan cepatnya. Oleh karena itu bersifat anicca, tidak kekal. Kita juga akan melihat berbagai fenomena mental, baik kesadaran maupun rentetan proses kesadaran, apakah itu terjadi di mata, terjadi di indria-indria yang lainnya, semuanya juga muncul dan lenyap dengan cepatnya. Oleh karena itu juga bersifat anicca, tidak kekal. Di dalam Salayatana Wagga, kemudian juga Khanda Samyutta, Sang Buddha ada menyebutkan bahwa, oh para bhikkhu, rupa atau fenomena jasmani itu, fenomena materi itu bersifat anicca, bersifat tidak kekal. Fenomena-fenomena ini muncul dari sebab dan kondisi. Dan jadi karena adanya sebab dan berbagai kondisi sehingga rupa ini muncul atau fenomena materi ini muncul. Lantas sebab dan kondisi ini bersifat tidak kekal, bersifat anicca. Bagaimana bisa, bagaimana mungkin rupa yang dihasilkannya, rupa atau fenomena materi yang dihasilkan dari sebab dan kondisi yang bersifat anicca ini bisa menjadi kekal. Jadi bagaimana sesuatu yang bersifat anicca bisa menghasilkan sesuatu yang kekal? Jadi tidak mungkin. Dan kemudian berbagai fenomena ini muncul dan lenyap dengan cepatnya. Ibaratnya seperti seorang anak atau bayi yang baru dilahirkan langsung meninggal. Kemudian ada seorang bayi lagi, seseorang mendapatkan bayi, lalu dilahirkan, meninggal lagi. Begitu dilahirkan, langsung meninggal. Apakah itu bagus? Itu sungguh suatu penyiksaan. Jadi karena anicca ini, lantas muncul penderitaan, muncul dukkha. Jadi karena muncul lantas lenyap. Tetapi apabila tidak ada kemunculan, maka juga tidak akan kemusnahan. Jadi sebab yang bersifat anicca akan menghasilkan akibat juga yang bersifat anicca, tidak kekal. Then, this materiality as well as this mentality, not only anicca and dukkha, it is also anatta. Why? Rupam bhikkhave anatta. Upesa hidam bhikkhave atta avoisa. Nida rupa abadaya saundaya. Eo me rupa hodu, eo me rupa mahosidi. In this case, Buddha emphasized especially avasa vodanatta, anatta. There are different meanings about anatta. In this case, avasa vodanatta, anatta. What is the meaning? Because rupa is anatta. If rupa is anatta means void of self, there is no atta. But if rupa is atta, if rupa were atta, then it will be no affliction. It will arise according to your own atta's own desire. But rupa is another. May my rupa arise in this way. May my rupa not arise in this way. If it is really other, it is possible to control this rupa. But you cannot control. This rupa cannot arise according to other's desire. Because of this reason, this rupa is another. In this way, Buddha also explained. So, this rupa cannot arise according to your own desire. As soon as it arises, it will be perished away. It cannot arise according to other's desire. There is also no other. If there is really other, there is really other, there were really other, then it will not be affliction. Affliction? Abhada. So this is very important meaning. Very important meaning means, according to others' desire, this materiality as well as this mentality cannot arise. According to the cause and condition, it will be arise. Cause and condition are also anicca, dukkha, anatta. The effect, mentality, materiality also anicca, dukkha, and anatta. This anicca, dukkha, and anatta mentality and materiality, now you had already grasped. This materiality and mentality are produced by your dana, Is it good? Previously, you told me very good. So you obtained this anicca, dukkha, anatta materiality and mentality because of your donation. Is it good? Jadi, baik fenomena materi maupun fenomena mental bukan hanya bersifat anicca dan dukkha saja, tetapi juga bersifat anatta. Sebagaimana Sang Buddha bersabda bahwa rupa itu bersifat anatta. Anatta adalah tiadanya suatu diri. Apabila rupa itu adalah atta, maka kemunculannya akan menuruti apa yang kita inginkan. Tetapi karena rupa itu bersifat anatta, sehingga dia tidak bisa kita kendalikan. Jadi kita tidak bisa mengatakan semoga rupa saya muncul dengan cara demikian. Semoga rupa saya muncul dengan cara seperti itu. Jadi karena kita tidak bisa melakukan seperti itu, sehingga rupa bersifat anatta. Jadi kalau dia bersifat atta, dia memiliki atta, maka kita bisa mengendalikannya. Jadi begitu muncul, berbagai fenomena itu akan langsung lenyap, akan segera lenyap. Kemudian kemunculan dari fenomena batin dan fenomena jasmani itu juga berdasarkan karena adanya sebab dan berbagai kondisi. Jadi karena adanya sebab dan berbagai kondisi, lantas muncullah berbagai fenomena materi dan fenomena mental, muncullah nama rupa. Jadi nama rupa yang kita miliki, yang kita genggam kuat-kuat ini, memiliki sifat anicca, dukkha, dan anatta. Dan nama rupa yang kita miliki ini adalah hasil dari dana kita. Apakah itu bagus? Deva happiness also saying, Deva's body is very gentle, very subtle. When they get angry, that dosa produce maimbung kalapas, cetijak rupas. These cetijak rupas are, if you analyze those cetijak rupas, they are eight types of madira, the amount of eight types, there is fire element. That fire element produced by dosa in gamai. Very powerful, very hot. When this fire element burn their body, they quickly pass away. Is it good? This is because of your donation, this deva happiness appear. Demikian pula apa yang terjadi di alam dewa. Kita tahu bahwa mereka yang terlahir di alam dewa memiliki kebahagiaan yang banyak. Mereka yang terlahir di alam dewa memiliki jasmani yang sangat halus. Kemudian apabila dalam diri dewa demikian, muncul kemarahan, muncul kebencian, maka dalam jasmaninya akan muncul apa yang disebut sebagai cittajya rupa, yaitu fenomena materi yang muncul dari ciptaan batinnya. Dan kalau kita melakukan analisis terhadap materi-materi yang muncul dari batin dewa yang karena sedang marah itu, kita akan melihat bahwa unsur apinya itu berlimpah sehingga menghasilkan panas yang banyak. Dan jadi kalau sang dewa dia marah besar, maka api yang muncul bisa membakar jasmaninya sehingga membuatnya segera meninggal. Dan kalian lihat bahwa dewa hasil dari dana yang kita lakukan ini pun juga akan menghasilkan akibat seperti ini. Apakah itu baik atau tidak? Okay. Dewa happiness is full of sensual luxurious objects. Very high class sensual objects. If a deva meets with such type of sensual objects, will he enjoy or will he not enjoy? He will enjoy. That enjoyment is one type of lover. While he was enjoying his sensual objects, at that time, if he passed away, he will reborn in hell. Is it good? Is it possible to control not to enjoy these sensual objects? Possible? This is because of your donation. High class donation. Kemudian di alam dewa juga, jadi kita tahu banyak kebahagiaan. Mereka memiliki objek kesenangan indriawi yang sangat bagus, sangat mewah, sangat melimpah, termasuk kelas tinggi. Jadi ketika para dewa menjumpai objek-objek indriawi, objek-objek kesenangan indriawi yang begitu bagusnya, apakah mereka akan menikmatinya atau tidak? Ya, tentu saja mereka akan menikmatinya. Dan kenikmatan demikian termasuk dalam loba atau keserakahan. Pada saat mereka sedang menikmati kesenangan indriawi demikian, pada saat itu mereka meninggal dari alam dewa, maka mereka akan terlahir di alam neraka. Apakah itu bagus? Apakah memungkinkan untuk mengendalikan agar tidak menikmati kesenangan demikian? Jadi kalian lihat, ini semua adalah hasil dari dana kalian. Because of this reason, Buddha teaches number 5 type of dana. What is the number 5 dana? Yo vidya rago vidya ragesu dana tradi dana. Tamena ladda supasana chaito. Avisadha onarang kama phala. Tanwe dana amisa dana na meghandi. This is best dana, Buddha explained. What is best dana? Number one, the dana is arhat. He is bhajyas one, high class bhajyas one. The donation is obtained in a righteous way. He had clear mind. Why? He had no lobha, dosa, moha, mana, issa, michriya, etc. He had no defilements, no unwholesome tamas. Because of this reason, he had clear mind, purified mind when donating. Then he had a lot faith, the workings of karma. Why? He already understand dependent origination. He had already penetrated the noble truth of suffering, the noble truth of the origin of suffering. The noble truth of the origin of suffering is dependent origination. Because of such and such cause, such and such effect arise. Because of such and such cause, such and such effect will arise. He had already understood. Because of this reason, he practiced meditation diligently up to the attainment of arhat stage. So, he had three pathas. I will repeat again. Number one, he is arhat bhajyas one. Number two, the donation, the offering requisite is obtained in a righteous way. Number three, while donating, he had purified mind. Number four, he had a lot of faith in the workings of karma. But receivers are also arhats. Such type of dana is best dana among all different types of dhanas. In this way, Buddha taught. Kemudian jenis dana yang kelima, Sang Buddha mengatakan itu merupakan dana yang paling bagus. Pertama, sang pendana adalah seorang arhat. Oleh karena itu, sila yang dimilikinya juga merupakan sila kelas yang tinggi. Kemudian, dana yang diberikannya juga sesuai dengan, diperoleh sesuai dengan dhamma, diperoleh dengan cara yang benar. Kemudian yang ketiga, pada saat dia berdana, batinnya jernih, batinnya murni. Karena dia sudah menjadi seorang arahat, sehingga tidak lagi memiliki kotoran batin, tidak lagi memiliki loba, dosa, moha, dan mana, dan lain sebagainya. Tidak lagi memiliki kilesa-kilesa lainnya, kotoran-kotoran batin lainnya. Jadi dia pada saat sedang berdana, batinnya jernih, murni. Kemudian yang keempat, ketiga sedang berdana, dia juga memiliki keyakinan yang kuat terhadap hukum karma. Karena dia sudah memahami paticca samuppada. Dia sudah memahami dukkha, kebenaran dukkha. Dia juga sudah memahami sebab-sebab munculnya dukkha. Dia mengetahui, memahami dengan baik, karena sebab itu muncul akibat itu, karena sebab ini muncul akibat ini. Jadi dia sudah memahami semua ini, sehingga dia memiliki keyakinan yang kuat terhadap hukum karma. Jadi dia bisa memiliki pemahaman demikian karena dalam meditasinya, sebelumnya dia sudah berlatih meditasi, sehingga akhirnya mencapai tingkatan arahat. Jadi dia memiliki empat faktor itu, yaitu sebagai sampendana dia ada arhat, kemudian dana yang diberikan juga diperoleh sesuai dengan dhamma, kemudian didanakan melalui dengan kondisi batin yang murni, jernih. Kemudian keempat, dia memiliki keyakinan yang kuat terhadap hukum karma. Kemudian sang penerima dana juga adalah seorang arahat. Maka itu adalah merupakan suatu dana yang terbaik. Di antara berbagai dana, dana jenis inilah yang paling baik, yang memenuhi kelima faktor ini. Why did the Buddha praise such type of dana as best dana? Such type of dana is best dana. Why did the Buddha praise? Such type of dana cannot produce any result. If it cannot produce any result, there will be no birth. If there is no birth, no decay, no sickness, no death. Is it good or not? Huh? Is it good? Huh? Previously, you do not tell like that. If a dana have very, very good high class results, it, such type of dana is very good, you know previously. Now this type of dana has no result. If there is no result, there will be no rebirth. If there is no rebirth, no decay, no sickness, and no death. Is it good? Very good. So you should not expect result. Then, in this type, the dana is rahat. We are not rahat. How we should do such type of dana? In our Myanmar, in ancient time, there is one famous Mahathera Sayadawji. After accumulating one type of wholesome karma, he always wished, may this wholesome karma not produce any result. Oh, this is his wish. Is it good? Is it good? But if you cannot do, then Buddha also teach, many Mahathera also teach, idame bunya nibbana sapichyo hodu. May this merit be good supporting cause and condition for realization of nibbana, for the attainment of nibbana. So such type of dana is also very good. Because you are wishing to for realization of nibbana only. You do not wish human happiness, You do not wish deva happiness. Is it good? Very good. Mengapa Sang Buddha mengajarkan dana seperti itu? Mengapa Sang Buddha mengatakan dana seperti itu merupakan dana yang terbaik? Karena tidak menghasilkan apa-apa. Karena tidak menghasilkan apa-apa, sehingga tidak ada kelahiran, tidak ada kelapukan, tidak ada kesakitan, penyakit, juga tidak akan ada kematian. Jadi sebelumnya kalian mengatakan dana yang memberikan hasil yang besar, itulah yang terbaik. Tetapi ternyata justru yang tidak memberikan hasil, itulah yang tidak memberikan kelahiran, yang tidak akan menghasilkan kelahiran, tidak akan menghasilkan kelapukan, penyakit, dan kematian. Apakah ini tidak lebih baik? Ya, tentu saja jauh lebih baik. Jadi kalian seyogianya tidak mengharapkan adanya suatu hasil. Kita belum menjadi seorang arahat. Lantas bagaimana supaya bisa demikian? Di Myanmar, di zaman dulu, ada seorang Mahathera, ada seorang Seadoji. Pada saat beliau melakukan suatu kebajikan, pada saat beliau melakukan suatu kusala kama, beliau selalu mengatakan, setelah selesai melakukan kebajikan demikian, dia selalu berucap, semoga kusala kama ini bisa menolorkan, menghasilkan, semoga jasa-jasa kebajikan ini tidak menghasilkan apa-apa, atau bisa menghasilkan sesuatu yang bukan pahala, atau bisa juga tidak menghasilkan apa-apa. Dan Sang Buddha juga banyak Mahathera lainnya senantiasa berucap bahwa idame punyang nibbanasa pacayo hotu, semoga jasa-jasa kebajikan yang telah saya kumpulkan ini bisa menjadi bekal saya untuk mencapai nibbana. Jadi hanya memiliki tujuan untuk mencapai nibbana, bukan kebahagiaan di dunia manusia, bukan kebahagiaan di alam dewa. Apakah ini tidak lebih baik? Another question. Pertanyaan berikut. I have heard that listening to Dhamma in appropriate time is one of the great blessings. How can we know which time that can be considered appropriate? Saya sudah mendengar bahwa mendengar Dhamma pada waktu yang sesuai merupakan suatu berkah utama. Bagaimana kita bisa mengetahui waktunya adalah sesuai? There are many appropriate times, but I want to emphasize while meditating. While meditating, you may have a lot of difficulties. At the time, please discuss with your interview teacher or meditation teacher. At that time, he will explain to you to overcome these difficulties. This is also listening from the teacher, listening the Dhamma talk from the teacher. This is also appropriate time, especially in time of Buddha. Especially in Saudi, for example. Early morning, they cook the prepared food for the Buddha and Sangha. After offering food to the Buddha and Sangha, they eat leftover food. After eating, usually women went to the Jetavana monastery. In the Jetavana monastery, there are many meditation halls. They go in one of meditation halls. If they want to listen Dhamma, they listen. If they don't want to listen the Dhamma talk, then they meditate only. In some meditation halls, occasionally Buddha also try Dhamma talk. Buddha always review the inner quality, their disposition of faculties. Oh, such and such, such type of meditators, today they will attain such and such attainment. For example, Sotapanna or Sakadagami or Anagami, etc. At that time, Buddha gave one type of Dhamma talk, suitable Dhamma talk. When listening to this Dhamma talk, they begin Sotapannas, they begin Sakadagamis, they begin Anagamis. This is suitable time. How we should know suitable time? If you meditate diligently, especially vipassana. When you are vipassana, insight become mature. At that time, although vipassana insight become mature, you cannot realize nirvana. At that time, it's very good suitable time to listen the Dhamma talk. Occasionally, you may have a lot of difficulties when practicing vipassana on the way, in any vipassana insight stage. At that time, also suitable time to listen the Dhamma talk. But nowadays, there are many difficulties. Many difficulties means many Dhamma kriyas, including me, we cannot reach others' mind. We cannot reach others the disposition of their faculties. Because of this reason, whether it is suitable or not suitable, we cannot understand. We must talk according to our own desire. Today we try to talk according to question asked desire. So whether it will be suitable or not suitable, we cannot understand. It will be appropriate time or not appropriate time, we cannot understand. But in time of Buddha, Buddha always understands. Sesungguhnya yang dikatakan waktu yang cocok itu banyak jenisnya. Tetapi pada kesempatan ini saya akan lebih menekankan untuk mereka yang sedang berlatih meditasi. Pada saat kita sedang berlatih meditasi, kita akan menjumpai banyak kesulitan. Jadi kita seyogianya pergi melakukan wawancara, melakukan tanya jawab dengan guru kita, guru pembimbing meditasi kita. Dengan cara demikian, maka kita akan mampu untuk mencari jalan keluar untuk mengatasi berbagai kesulitan yang kita hadapi pada saat itu. Pergi menjumpai guru untuk melakukan wawancara itu merupakan suatu bentuk mendengarkan Dhamma. Itu merupakan sejenis mendengarkan Dhamma. Dan pada saat kita sedang mengalami kesulitan, lantas pergi melakukan wawancara, maka itu merupakan suatu waktu yang sesuai. Pada saat Sang Buddha sedang berdiam di Sawatthi, terutama di Sawatthi, biasanya pada pagi hari, para umat mereka akan menyiapkan berbagai makanan, kemudian mempersembahkan makanan tersebut kepada Sang Buddha dan anggota sangga lainnya. Setelah para bhikkhu Sang Buddha selesai makan, umat-umat yang menyiapkan makanan ini akan menyantap makanan yang tersisa. Biasanya para ibu-ibu akan pergi ke hutan Jetavana, karena di sana ada banyak aula meditasi. Dan bagi mereka yang ingin mendengarkan Dhamma Desana, maka mereka akan ke aula di mana diadakan Dhamma Desana. Tetapi kalau mereka tidak mau mendengarkan Dhamma Desana, maka mereka akan bermeditasi. Dan di sejumlah atau di aula tertentu, Sang Buddha juga memberikan Dhamma Desana pada saat itu. Dan biasanya Sang Buddha setiap hari akan melakukan peninjauan bahwa hari ini siapa yang akan mencapai kesucian. Lantas kalau beliau tahu bahwa hari ini ada si Anu, si A, si B akan mencapai kesucian, maka beliau akan memberikan Dhamma Desana yang sesuai, sehingga mereka-mereka yang sudah tiba saatnya untuk mencapai kesucian ini, pada saat sudah matang untuk mencapai tingkat kesucian, maka pada saat mereka mendengarkan Dhamma Desana yang diberikan oleh Sang Buddha, maka mereka akan langsung mencapai kesucian. Dan ini termasuk salah satu jenis dari waktu yang sesuai. Kemudian bagaimana kita bisa mengetahuinya? Kapan sesuai, kapan tidak sesuai? Bagi seorang meditator yang sedang berlatih meditasi dengan tekun, terutama dalam hal ini berlatih vipassana, maka acap kali pada saat pengetahuan batinnya sudah mulai matang, tetapi dia belum mencapai tingkat yang lebih tinggi, tertinggi, maka itulah waktu bagi dia yang tepat untuk mendengarkan Dhamma Desana, agar dia bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Kemudian ada sejumlah yogi, dalam meditasi mereka, mereka menjumpai banyak kesulitan, atau dalam menapaki berbagai tingkatan vipassana nyana, mungkin mereka akan menjumpai berbagai kesulitan. Maka pada saat-saat demikianlah waktu yang tepat bagi mereka untuk mendengarkan Dhamma Desana. Lantas, karena kita tidak bisa membaca pikiran orang lain, sehingga acap kali kita tidak tahu kapan waktu yang sesuai atau tidak. Oleh karena itu, dengan melalui wawancara, misalnya menjumpai guru, lalu melakukan tanya-jawab, barulah kita bisa mencari jalan keluarnya. Demikian pula terhadap jawaban tanya-jawab yang kita lakukan hari ini. Jadi, kalau kalian tidak mengajukan pertanyaan, bagaimana saya bisa menjawabnya? Jadi karena adanya pertanyaan ini, lantas baru saya menjawabnya. Jadi, Itulah yang seyogianya dilakukan. Today let us stop what I'm talk here. Sharing merit. Ya, mari kita akhiri dhamma di sana hari ini. Mari kita melakukan pelimpahan jasa. Idame bunya. Asawakya. Wahahodu. Idame bunya. Nibbana sa. Vichyo. Hodu. Do you remember? Idame bunya. Sabha sadhana. Pajema. Kesabhi. Mesama. Punya bhaga. Labandu. Sadhu. Sadhu. Sadhu.